السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang berada di masjid, semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan petunjuk kepada kita. Para jemaah, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun saudara berada, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan penjagaan kepada kita, memberikan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Pasti siapapun dia yang namanya manusia pasti berdosa. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti terjatuh kepada dosa. Yang paling baik adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas dalam kitabnya Ad-Dawa cukup panjang yang berhubungan dengan pengaruh dosa. Ini penting untuk menjadi pemahaman kita semua bahwa dosa membawa dampak buruk, bahwa dosa membawa dampak negatif kepada para pelakunya. Dengan demikian, hendaklah kita apa? Menjauhi dosa tersebut. Kemudian beliau di sini membawa hadis ya dari Al-Musnad wa fil Musnad wa jami'i Tirmidzi min hadits Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza adnaba dhanban nuqita fihi qalbihi nuqtatun sauda, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbu, wa in zada zadat hatta ta'lua qalbahu fadhalika ar-ranu alladhi dhakarahu Allah azza wa jal, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yasibun. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Dalam Musnad dan Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abi Shalih dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin, ini orang mukmin ya, apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka akan ada noda hitam di atas hatinya. Ketika orang berbuat dosa, ada noda hitam di atas hatinya. Ketika dia bertobat dan mencabut, menghilangkan dosa dan istighfar, maka hatinya cemerlang, bersih lagi. Kalau dia menambah dosanya, maka bertambah sampai dosa itu menutupi hatinya. Itulah ar-ron, itulah ar-ron yang disebut dalam firman Allah, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla bal rona ala qulub, bahkan telah menutupi hati mereka dosa itu, apa yang mereka perbuat. Tadi dosa bersih, hati bersih, ada dosa, ada noda hitam, dosa noda hitam, dosa noda hitam, sampai tertutup. Para jemaah rahmati Allah. Ya, kalau tadi hadis dhaifah, noda hitam sampai terbalik hatinya. Maksudnya terbalik, melihat sesuatu semua sampai terbalik. Kenapa? Karena banyak berbuat dosa. Dan memang hati itulah yang menjadi sasaran fitnah. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fa ay qalbin ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sauda, wa ay qalbin ashrabaha wa ayyukal bin asrobaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyukal bin angkaroha nukitat fihi nuktatun baydo hatta ta'udal kulub ala qalbain qalbin aswad murbad dan kalkuzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma'asyroba bin hawa wa qalbin abiyat la tadurruhu fitnatun madamatis sama wa tura'at. Rahul Bukhari. Fitnah, syubhat dan syahwat, dosa selalu mengintai hati dan ditawarkan sedikit demi sedikit, dan hati siapa saja yang menerima fitnah dosa itu, syubhat dan syahwat akan ada di atasnya noda hitam, dan hati siapa saja yang menolak akan ada noda putih, sampai hati terbagi menjadi dua. Yang pertama, hati yang hitam terbalik seperti belanga hitam terbalik. Akibatnya la ya'rifu ma'rufan, tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengenal yang baik. Wala yungkiru mungkaron, dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma'asyroba min hawa, kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kemana hawa nafsunya? Ke kedudukan, pejabatan. Demi kedudukan dan jabatan, maka yang halal dibalik, yang haram juga dibalik, yang baik terbalik, yang batil terbalik. Kenapa hati terbalik? Adapun hati yang putih, fitnah apa saja yang akan menyerang tidak akan pernah bisa berhasil, akan tertolak. Nah, oleh karena itu harus kita sadari bahwa dosa akan berdampak buruk. Sementara hati adalah tolok ukur manusia. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Rawahu Muslim. Ingat, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baik semua jasadnya. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah semua jasadnya. Apa itu? Al-Qalb. Hati. Hati ini sebagai komandan, kata Abu Hurairah, bagi siapa? Bagi tangan, bagi mata, bagi telinga, bagi mulut, bagi semuanya. Ya. Ini para jemaah sekalian. Wa qala Hudzaifah, idza adnabal abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda hatta yasira qalbuhu kasyatir rabda. Ya, Hudzaifah mengatakan, ini Hudzaifah bin Yaman, seperti hadis tadi yang beliau sampaikan, ini pemahaman beliau nih. Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka akan ada noda hitam di atas hatinya, hingga hatinya menjadi seperti asyatir robda, menjadi seperti domba yang terkurung di dalam kandangnya. Domba itu warnanya putih, terkurung dalam kandangnya. Jadi apa warnanya? Hah? Karena dia buang kotoran, mesti terguling-guling kotorannya. Yang tadi putih kita, ya, jadi kotor. Itu para jemaah. Ya. Maka orang yang berbuat dosa, sudah pasti akan ada noda hitam di atas hatinya. Noda hitam inilah yang akan menghalangi dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Apakah kebaikan mau kita lakukan, ya, atau kebaikan yang kita mau terima? Menerima ilmu berat, melakukan kebaikan juga berat karena dosa. Wa qala al Imam Ahmad haddatsana Yaqub haddatsana Abu Abi an Saleh an Ibn Shihab haddatsani Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma ba'du ya ma'syar Quraisy fa innakum ahlu hadzal amr ma lam ta'sallah fa idza asaitumuh ba'atha ilaikum man yalhaqukum kama yulha hadzal qadim laqadibin fi yadihi umma laha qadibahu faidahu wa abiyadu yaslidu. Imam Muhammad mengatakan, telah menyampai kepada kami Yaqub telah memberitakan kepada kami Abi dari Saleh dari Ibnu Syihab telah menyampaikan kepadaku Baidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda amma ba'du wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian ini ahlu hadzal amr, ya, yaitu penguasa, memang pengurus, apa namanya, khalifah dari Quraisy. Kapan? Selama kalian tidak berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Apabila kalian berbuat dosa kepada Allah, bermaksiat, maka Allah Ta'ala akan mengirim kepada kalian orang-orang yang menguliti kalian sebagaimana ranting ini dikuliti. Di tangannya ada ranting, ya, yang dikuliti. Tinggal dalamnya yang putih, ya, ia selit sehingga tidak bisa tumbuh. Ya, para jemaah hati Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Pengaruh dosa. Pengaruh dosa. Dalam hadis Ibnu Umar, ya, di mana Nabi bersabda, dan sini kita dengarkan, idza tabayatum bil ina wa khattum atnabal baqar wa raditum biz zara wa tarakumul jihad sallatallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud. Apabila kalian berjual beli dengan inah, sistem riba, merajalela, dan ulama menyebutkan itu salah satu bentuk jenis larangan, ya, ketika menyebar. Kemudian kalian pegang ekor sapi, ridho dengan pertanian, artinya apa? Cinta dunia. Dan meninggalkan jihad, itu juga salah satu kewajiban ditinggal. Sekarang yang namanya larangan sudah banyak menyebar, ya, tapi kita tidak putus asa, tetap kita menyuarakan, diantaranya dengan cara, salah satunya dengan cara seperti ini. Kemudian cinta dunia dan kewajiban ditinggal. Kalau sudah kewajiban ditinggal, larangan banyak dikerjakan, kemudian cinta dunia merajalela, maka apa yang terjadi? Allah Ta'ala akan menguasakan dengan apa? Dengan bentuk kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Nah, mari kita sedikit demi sedikit kembali kepada agama. Dengan sendirinya, tadi seorang wanita tidak mau tutup hijab, dengan rela tutup hijab tanpa harus dipaksa. Sekarang itu orang mengatakan ini privasi. Apalagi lebih tinggi, lebih keren lagi, ini hak asasi manusia. Ya, susah. Tidak bisa dipaksakan. Dan diajak, diserukan, disampaikan, terus jangan berhenti. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mar'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak, dengan nasihat yang baik, dengan perdebatan yang baik. Ini. Maka insyaallah yang tadinya tidak berhijab, berhijab dengan sukarela. Yang tadinya minum-minuman keras, dilepas itu dengan sukarela. Yang tadinya main musik, dilepas. Nah, sekarang dijadikan ukuran radikal kalau enggak main musik, susah. Ya, susah kalau sudah menghadapi orang-orang sudah terbalik hatinya. Nah, tinggal nanti seperti apa diskusinya. Nah, kalau kita ilmu, insyaallah ruang diskusi mudah, ya. Jika memang yang menjadi bahannya adalah diskusi ilmu, ya, tidak menggunakan okol, tapi kita menggunakan akal. Nah, dengan demikian kita bisa punya peluang yang sangat besar untuk apa? Mengajak saudara-saudara kita yang tidak sholat jadi sholat. Karena itu dosa. Yang durhaka pada orang tuanya jadi berbakti, karena durhaka adalah dosa. Yang membuka auratnya bisa menutup auratnya, karena membuka aurat adalah dosa. Semua dengan kesadaran. Kita bina dengan apa? Dengan iman. Kita bina dengan tauhid. Iman dan tauhid akan melahirkan buah berupa apa? Sami'na wa ta'na. Akan melahirkan apa? Sikap innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Bagaimana bisa seperti itu? Kami mendengar firman Allah, sabda Nabi, dan kami taat kepada Allah dan kepada Nabi, bukan kepada kita. Ya. Apalagi memang di zaman yang penuh dengan orang menyuarakan yang namanya kebebasan. Kemudian privasi. hak asasi dan lain sebagainya. Maka ini kesempatan, ayo serukan. Dan kita sudah memahami bahwa tidak ada yang bisa berhidayah kecuali Allah. Kita hanya menyampaikan hidayatul irsyad. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk ke jalan yang lurus berupa apa? Hidayah ilmu. Sementara mereka mau ikut atau tidak itu haknya Allah Rabbul Alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk hidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa Allah kehendaki. Oleh sebab itu, mari kita jemput bola, gunakan peluang, ya, jadikan kesempatan untuk menjadi jembatan kaum muslimin, bahkan juga di luar Islam, dapat hidayahnya Allah Rabbul Alamin. Kesempatan, peluang sangat besar. Ini, peluang sangat besar. Ya, sampaikan. Sekarang sangat mudah sekali. Asalkan dengan cara yang baik. Sekarang peluang sangat banyak. Ya. Dengan buku, dengan artikel yang sudah dilihat, dibaca dengan baik. Ini para jemaah Allah. Sehingga apa? Mudah-mudahan sedikit demi sedikit orang menyadari akan perbuatan salahnya. Sedikit demi sedikit orang menyadari akan dosa yang dilakukan. Merubah kondisi-kondisi yang sekian lama orang itu terbiasa dengan perbuatan dosa, bukan perkara yang mudah. Ya. Dan untuk mereka bisa tobat, itu bukan urusan kita, itu Allah Ta'ala. Tapi kita menjadi sebab dengan banyak media. Saya kebetulan ya menyampaikan di forum seperti ini. Mungkin antum sentuhan dengan tangan antum yang lembut, dengan suara antum yang baik, dengan hadiah yang antum berikan kepada saudara, kepada kerabat, insyaallah dakwah bil hal. Ya, dakwah bil hal dengan aktivitas nyata kepada keluarga. Atau dengan cara lain dibawa ke masjid. Sekarang kita, saya tanya, bukankah di antara kita semua punya masa lalu dengan berbagai macam dosa, fitnah dan syubhat dan syahwat? Allah Ta'ala kasih hidayah. Betapa nikmatnya. Oleh karena itu, hendaklah kita memegang hidayah seperti memegang air putih jernih ketika berada di lapangan tanah yang tandus. Setiap orang pasti akan ingin ya meneguk jernihnya air tersebut karena panas. Ini kesempatan bagi kita. Selanjutnya para jemaah, masih terkait dengan masalah dosa, ya, pengaruh dosa. Wa dzakara al-Imam Ahmad An-Wahhab inna Rabba azza wa jalla qala fi ba'di ma yaqul li bani Israil inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laisa li barakati nihayatan wa idza usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad. Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud dari Wahab bin Munabbih bahwa Ar-Rabb Azza wa Jalla berkata pada sebagian apa yang dia kata, dia firmankan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku jika ditaati aku ridho, dan apabila aku ridho aku akan memberikan keberkahan, dan tidaklah keberkahanku ada batasannya, dan jika aku dimaksiati, jika ada orang berdosa, berbuat maksiat kepada aku marah. Dan kalau aku marah, aku melaknat. Dan laknatku akan mencapai sampai 7 turunan. Ini dalam keterangan, sumbernya memang Israiliyat. Ya. Apakah anak juga menanggung dosa orang tua? Ya. Karena kalau sudah marah sampai kepada as-sabi minal walad, 7 turunan, ya. Allahu a'lam bishawab. Dibawa oleh Ibnu Qayyim, ya. Riwayat ini kalau kita lihat yaitu apa? La taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, mungkin orang lain, kalau ini anak. Ya, kalau kita lihat beberapa keterangan seperti keterangan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam ketika menjelaskan hadis ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tadi tujahat, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ya. Nah, hadis ini ya beliau memberikan keterangan ketika kita tidak menjaga Allah alias terjatuh ke dalam dosa, maka terkadang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan kepada harta kita, kepada pembantu kita, kepada istri atau juga kepada anak. Ya. Kalau kita lihat dalam firman Allah di surat apa? Al-Kahfi, ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun dinding yang roboh itu milik kedua anak yatim yang ada di kota itu, ya, di bawahnya ada harta simpanan. Allah jaga melalui apa? Nabi Musa dan Khidir. Ya. Apa alasannya? Karena bapaknya dari anak dua anak ini adalah anak yang soleh, bapak yang soleh. Wa kana hubba soliha, bapaknya orang yang baik, orang soleh. Nah, lihat Tafsir Katsir, Tafsir Al-Baghawi. Disebut di situ, ternyata apa? Bapak yang ketujuh, kakek. Itu. Ya. Jadi dampak positif juga berlaku. Nah, di sini yang disebut dampak nih negatif. Allahu a'lam bishawab. Berarti dosa kita juga akan berpengaruh kepada anak keturunan kita. Bagaimana? Potong generasi. Wah, potong generasi. Enggak tahu potong generasi seperti apa. Ya, potong dengan apa? Dengan istighfar, dengan tobat. Karena makna istighfar apa? Talabul maghfirah. Apa maghfirah? Wiqayatus syarr ma'a satrid dunub. Wiqayatus syarr dilindungi oleh Allah dari akibat buruk perbuatan dosa, bersama dengan itu dihapus dosa-dosanya. Itu arti istighfar. Ya. Jadi kalau kita maaf terjatuh atau apa, udah dosa saya apa tadi? Apa dosa saya? Istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik, lebih hikmah, lebih adil kita menuduh diri kita sendiri bahwa kita salah. Lebih adil, lebih hikmah kita akui dosa kita kepada Allah taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku nikmat ya Allah dari nikmatmu dan aku akui dosaku. Nah, sehingga kalau kita melihat sesuatu tidak menyenangkan pada harta, pada pembantu, pada istri dan anak, apa dosa saya? Apa yang tidak saya jaga? Ya, dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tuduh dan kita istighfar. Dan saya yakin tidak mungkin seorang seperti saya kemudian tidak mendapatkan kesalahan dan dosa. Pasti ada kesalahan dan dosa. Dengan demikian ada jalan baik menuju Allah yaitu tobat dan istighfar. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya, karena memang perbuatan dosa akan berdampak. Nah, di sini riwayat yang beliau sampaikan dampaknya sampai 7 turunan. Tapi riwayatnya ya dikatakan lemah dari Isra'iliyat. Ya. Nah, namun kalau kita bicara tadi kebaikan juga 7 turunan, ternyata harta simpanan itu milik kedua anak yatim, kalau dibiarkan akan diambil orang, dijaga oleh Allah Ta'ala dengan cara dibangun oleh Nabi Musa. Kenapa? Wa kana abuhuma sholiha, karena bapaknya dulu orang soleh. Tafsir Al-Baghawi, ya, kemudian juga Tafsir Al-Katsir menyebutkan bapaknya yang keberapa? Yang ketujuh, alias kakek yang ketujuh. Itu berpengaruh kepada keturunannya. Nah, mari kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Namun ini untuk diri kita masing-masing, jangan untuk orang lain. Itu keturunannya, itu cucunya, itu cicitnya begini, jangan. Jangan ke sana. Kalau ke sana itu kemana ini? Empatnya ke kita sendiri. Ini untuk kita masing-masing. Ya. Nah, bisikan syaitan sangat dahsyat. Mari kita semuanya introspeksi diri masing-masing. Bahwa dosa itu akan berpengaruh. Dan keterangan para ulama mendukung keterangan ini. Ya, seperti Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, ketika tidak menjaga Allah, salafus soleh mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, yang berdampak kepada hartanya, berdampak kepada pembantunya, berdampak kepada yang lainnya. Ini adalah akibat perbuatan dosa. Wa dzakara aidan an waqi haddatsana Zakaria an Amir qala katabat Aisyatu ila Muawiyah amma ba'du fa idan abda idza amila bi ma'siyatillah ada hamiduhu minan nasi daman. Imam Ahmad juga menyebutkan dari Waqi telah menyampaikan kepada kami Zakaria dari Amir, dia berkata Aisyah menulis, ya, surat kepada Muawiyah, amma ba'du, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat maksiat kepada Allah, maka ada hamiduhu minan nasi zaman, ya, maka orang yang tadinya memuji akan mencela. Karena memang dampak dosa akan berakibat kepada dia, bahkan juga kepada harta, kepada anak dan seterusnya. Wa dzakara Abu Nu'aim an Salim bin Abil Ja'di an Abi Ad-Darda qala la yahdari imru'un antal annahu qulubul mu'mini min haitsu la yashur thumma qala tadri mimma hadha qultu la qala innal 'abda yakhlu bi ma'asillah fayulqi Allah bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yashur. Abu Nu'aim menyebutkan dari Salim bin Abil Jaddi dari Abi Darda, dia berkata hati-hatilah seorang, hati-hati orang beriman akan melaknat dia di mana dia tidak merasa. Lalu dia berkata, engkau tahu dari mana ini terjadi? Aku jawab, tidak. Ya. Maka dia berkata, disini Abu Nu'aim dari Salim bin Abi Jadi Abi Dirham, ya. Abu Darda mengatakan, ya, ditanya oleh Salim bin Abi Jadi, apa katanya seorang hamba apabila dia menyendiri berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan melemparkan kebencian di dalam hati-hati orang beriman di mana dia tidak merasa hal itu. Ya, karena apa? Perbuatan dosa. Wa dzakara Abdullah bin Ahmad fi kitab Az-Zuhd li Abi An Muhammad bin Sirin annahu lamma raqibahu ad-dainu ightamma lidhalik faqala inni la'arifu hadzal gham bi dhanbin asabtuhu mundu 40 sanah. Abdullah bin Ahmad mengatakan dalam kitab Zuhud, ya, li Abi, yaitu kitabnya Imam Ahmad dari Muhammad bin Sirin, bahwa ketika Muhammad bin Sirin terlilit utang, beliau sedih lalu mengatakan, sungguh aku tahu kesedihan ini disebabkan dengan perbuatan dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Dosa 40 tahun yang lalu berdampak sampai sekarang. Ini para jemaah sekalian, sehingga jangan remehkan dosa. Dan kalau Allah Ta'ala menyegerakan adab kepada kita, sanksi, itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berkehendak baik. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi, ya, thumah hatta yufi bihi yaumil qiyamah, rawahu at-Tirmidzi. Ya, apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan sanksi akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan, disegerakan. ya, disegerakan. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki keburukan, dia dibiarkan dengan dosanya, dibalas kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau kita jatuh atau apa saja yang tidak menyenangkan, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ini akibat dosa saya. Dan ini maksud baik Allah, agar kita terbangun, ya, tidak terus-menerus dalam dosa. Agar kita segera bangkit, ya, tidak terus-menerus dalam dosa. Ya. Walladzina fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang ketika dia melakukan kekejian atau perbuatan dolim kepada diri mereka sendiri, mereka langsung ingat Allah dan mohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus menerus dalam dosa. Kita tadi sudah bangun tidur, kira-kira dosa apa yang sudah kita perbuat di bangun tidur itu? Allah Ta'ala berikan kita petunjuk, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian kita diberikan kesabar untuk menunggu, ya, dengan talabul ilm. Tentu itu karunia, kita akui. Tapi ketika kita pulang, apakah ada jaminan untuk tidak terjatuh kepada dosa? Maka dengan kita tahu, kita akan hati-hati. Langkah demi langkah kita hati-hati. Sampai ke rumah kita hati-hati. Dan ketika kita terjatuh ke dalam dosa, wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Rabbmu. Karena dosa itu akan menghimpit seseorang dari ekonominya, dari berbagai macam persoalan. Namun orang yang diberikan kelapangan rezeki, ya, kelapangan ekonomi, kemudian wah ini adalah apa? Merupakan nikmat, ya. Kita juga harus hati-hati, bisa jadi istidraj. Kalau dia berbuat dosa, itu namanya istidraj. Ya. Kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada seorang dipakai untuk dosa, ketahui itu istidraj, diluluh. Hati-hati, dicabut sekonyong-konyong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan apapun, kita harus tuduh diri kita sendiri, ini dosa saya ini. Ini dosa saya, ya. Supaya apa? Supaya kita segera mohon ampun. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum. Segera kalian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang yang namanya dosa siap menunggu di jalan, yang namanya dosa terkumpul di sini, yang namanya dosa siap untuk menerkam bagaikan serigala lapar yang mengintai, ya, domba-domba yang lemah. Dan itulah kita mencengkram kuat-kuat para jemaah. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Ta'ala. Apa kata Ibnu Qayyim? Wahahuna nuktatun daqiqah yang litufihan nas fi amrid dambi. Di sini, ya, ada titik yang sangat lembut di mana banyak manusia yang salah dalam menghadapi perkara yang berhubungan dengan dosa. Wahia annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Yaitu apa? Mereka tidak melihat, mereka tidak menyangka, mereka tidak memikirkan pengaruh dosa fil hal ketika dia melakukan dosa itu. Apa pengaruhnya? Ya. Wa qad yata'akhkhar ta'thiruhu fayunsa. Bisa jadi pengaruh dosanya itu nanti. Tadi, ya, dikata oleh Muhammad bin Sirin, ketika terlilit oleh hutang ini, ya, ini kebetulan terlilit oleh hutang nih. Ya, bagi yang terlilit oleh hutang susah bayar, ini katanya apa? Ini adalah dosaku 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu berpengaruh. Makanya kata Ibnu Qayyim, di sini ada titik yang sangat lembut dalam pengertian, di sini ada sesuatu yang sangat ringan memang tidak banyak manusia tahu terhadap perkara dosa ini. Orang banyak meremehkan, tidak merasa. Itu apa? Tidak merasa pengaruh dosa ketika dia berbuat dosa. Terkadang pengaruhnya itu nanti, ta'akhir, ta'thiruhu, lalu dia lupa. Lalu apa dia tanya, dosa yang mana ya? Padahal tobat baru sepekan. Ya, baca Quran baru sebulan. Ya, kemudian kena ya sesuatu yang tidak menyenangkan, bala. Padahal bala yang ada pada hakikatnya adalah kehendak baik dari Allah SWT. Kalau Allah menghendaki baik kepada seorang hamba, diapakan? Disegerakan akibat dosanya di dunia. Disegerakan. Jadi kalau kita mendapatkan mungkin apa perdagangan rugi, ditipu orang atau apa, ya bangkrut dari perdagangan, langsung segera apa? Segera kita, ini apa dosa saya? Langsung mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Fayadullul abdu annahu la yughabbar ba'da dalika. Seseorang hamba itu tidak menyangka, dia mengira bahwa la yughabbar ba'da dalik, tidak yughabbar itu apa? Al-ghabar itu adalah debu, debu kecil, apa partikel kecil ketika mungkin dinding roboh kan bisa timbul partikel kecil ya. Sebagaimana wa anal amru kama qala qail, perkara ini sebagaimana perkataan seorang, yaitu apa, idza lam yughabbar haitun fi wuqu'ihi falaisa lahu ba'dal wuqu'i ghubaru. Ada orang mengatakan apabila dinding ketika roboh tidak menimbulkan percikan debu-debu, apa namanya? Hah? Debu-debu kan kalau rumah dirobohkan, kan ada itu. Ya, apabila dinding roboh ketika roboh tidak menimbulkan debu, maka tentu saja setelah roboh pun juga tidak akan menimbulkan debu. Ini orang mengatakan begitu. Ya, wa subhanallah, kam ahlakat hadhil albaliya min al-khalqi. Ya, subhanallah, maksudnya Allah, berapa banyak dengan orang yang binasa dari makhluk dengan ujian seperti ini. Wa kam azalat min nikmatin, berapa banyak nikmat-nikmat yang tercabut. Ya, yang tadinya ekonominya bagus langsung hancur, yang tadinya begini ya, berapa banyak nikmat tercabut. Kenapa? Akibat perbuatan dosa. Wa kam jalabat min nikmatin, dan berapa bencana yang dirasakan oleh manusia, oleh makhluk dengan sebab-sebab dosa. Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Surat Al-Ankabut ayat 40. Masing-masing kami adab karena dosanya. Ada yang kami turunkan hujan batu dari langit, ada pula yang kami matikan dengan suara yang menggelegar, ada yang kami tenggelamkan, kami sedot dengan bumi, dan juga ditenggelamkan dengan air. Bukan Allah yang dolim, tapi mereka yang dolim. Maka hendaklah kita menuduh diri kita masing-masing, dan itu baik mengakui dosa. Ya, karena sudah mengakui dosa, kita akan segera mohon ampun, tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa kita. Ya, karena manusia harus antara rasa takut dan rasa harap. Wa ma aktsaru al-mubtarrina biha min al-ulama'i wal fudala fadlan 'anil juhhal. Ya. Betapa banyak orang-orang yang terkecoh dengan perbuatan dosa tersebut, ya, yang membuat kelabakan sebenarnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan para ulama, para fudola, orang-orang yang memiliki keutamaan, apalagi juhal, orang-orang yang bodoh, terkecoh, ya, mana berbuat dosa ada akibatnya. Nih saya minuman keras nih misalkan, naudzubillah min dzalik. Mana berzina nih, naudzubillah min dzalik. Itu bagi juhal jelas-jelas. Bagi kita yang punya diberi karunia ilmu, ya, karunia ilmu lebih halus dari itu. Mungkin sombong dengan ibadahnya, dosa, dosa. Riya dalam ibadahnya, dosa, dosa. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, dosa. Tapi tidak terasa, terkecoh. Maka di sini kata beliau, wa ba'aktsaru al-muqtarrin biha minal ulama wal fudala. Ya, terkecoh di sini. Ya. Walam ya'lam al-muqtar anna ad-damba yanqut walau ba'da hinin. Dan orang-orang yang tertipu dan terkecoh tadi tidak tahu bahwa dosa itu akan berpengaruh buruk. Ya. Akan membatalkan kebaikan-kebaikan walau ba'da hinin, meskipun jangka waktunya panjang. Tadi Muhammad bin Sirin mengatakan, ini dosaku 40 tahun yang lalu. Nah sementara kita kemarin mungkin dosa. Saya tanya, kita tadi habis subuh ya, bangun tidur, kira-kira dosa apa yang kita kerjakan? Segera kita mohon ampun kepada Allah. Jangan remehkan dosa kecil, karena yang besar itu awalnya dari yang kecil. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan hidayah kepada kita untuk segera menyadari akan dosa-dosa. Kalau dosa besar harus dengan taubat, dosa kecil bisa dihapus dengan wudu, dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh, sholat lima waktu, ya as-salawatul khamsu, wal jum'ah ilal jum'ah. Ramadan dan Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Rawah Muslim. Salat lima waktu, Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Dosa berdampak kepada kita, kepada keluarga, kepada harta, kepada apa saja. Ketika kita merasakan dampak itu, harus kita tuduh diri kita sendiri bahwa ini akibat dosa saya. Apa dampak positifnya? Kita mengakui dosa, dan itu hukumnya sunnah mengakui dosa, seperti hadis, seperti apa, sayyidul istighfar. Kemudian ketika kita mengakui dosa, terbuka peluang yang lebar untuk apa, berbuat kebaikan berikutnya, ibadah berupa tobat dan istighfar. Ya, jadi apa? Ini bagaimana seperti istilah orang, sampah jadi duit, ya tinggal tata kelolanya. Sampah jadi duit, ya dosa jadi pahala. Dosa dihapus oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari apa, akibat buruknya, dan dapat pahala dengan istighfar, dengan bertobat. Semoga bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, apa hidayah dan taufik itu? Kalau seorang sering berbuat maksiat kemudian dia bertobat, apakah tobatnya itu akan menutup perbuatannya di masa lalu? Dan apakah tetap dihisab sama Allah atau tidak dosa-dosa yang perlu dulu pernah dikerjakan? Silakan Ustaz. Apakah apa hidayah dan taufik? Ya, hidayah dan taufik kalau digabung menjadi hidayah itu taufik. Ya, hidayah petunjuk, dan hidayah ada dua macam. Pertama, hidayatul irsyad. Yang kedua, hidayatul taufik. Adapun hidayatul irsyad, hidayah petunjuk berupa ilmu. yang diajarkan oleh para guru, para ustaz, yang disampaikan Nabi, itu namanya hidayatul irsyad. Ya. Adapun hidayatul taufik adalah hidayah berupa hati menerima, ya, iman. Hati menerima ilmu dan mengamalkan, dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang saya sampaikan hadis tadi, firman Allah, innaka latahdi ila sirati mustaqim, engkau bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus, itu hidayatul irsyad. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, engkau tidak bisa berhidayah kepada orang kau cintai, tapi Allah kasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya hidayatul taufik. Seperti apapun ustaz nyampaikan dengan retorika seperti apapun, kalau Allah tidak memberikan taufik, maka orang itu tidak bisa menerima dan bisa menjalankan ini. Ya. Adapun dosa, ya, ketika dihapus, namanya terhapus, sudah dihapus. Yamhullah ma yasha' wa yusbit, ya. Wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, kemudian kebaikan bisa menghapus keburukan. Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuliqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana pun kau berada, iringi perbuatan yang baik buruk dengan yang baik, karena perbuatan baik bisa menghapus. Ya, terhapus. Ya. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu, ya, bisa menghapus keburukan, ya. Nah, ini, ya, terkait dengan apa namanya, kisah seorang sahabat yang betulan dia sengaja, ya, mendatangi seorang perempuan dan menciumnya. Ini ayat tersebut, ya, dalam surat firman Allah Ta'ala, yaitu dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ya, an rajulan asaba min ra'atin qublah fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallah aqimis shalah tarafay nahar wa zulafa min al-lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Faqala ar-rajul ya Rasulullah ali hadza, qala li jami'i ummati kullihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada seorang yang datang kepada Nabi, dia mengakui melakukan dosa, yaitu mencium seorang perempuan, kemudian memberitahu kepada Nabi, turun surat, ya, aqimish shalah tarafay nahar wa zulafa min lail innal hasanat yudhibna sayyiat, bahwa kebaikan akan menghapus, ya, keburukan. Kata orang ini, ya Rasulullah, ini untuk saya saja. Oh tidak, ini untuk semua umatku. Nah, ini untuk dosa kecil, ya, tapi antum jangan praktekkan. Ini dosa kecil, jangan, ya. Ini dosa kecil, ya. Dengan kemudian apa ini untuk saya saja, ya Rasul? Tidak, untuk semua umatnya. Nah, berarti ya, kalau sudah dihapus, sudah, ya, terhapus, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, ya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, iringi perbuatan yang jelek dengan yang baik akan menghapus. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, yamhullah ma yasha wa yusbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki sehingga nanti terhapus. Makanya ditutup, ya, dihapus. Itu maghfirah definisinya apa? Wiqayatu syarr ma'asatrid dunub. Wiqayah itu syar, dilindungi oleh Allah dari akibat buruk dosanya karena istighfar, kemudian satur dunub, dosanya dihapus. Ya, apakah nanti ada dihisab? Dihapus sudah. Ya, dan semoga kita semua dihapus dosa-dosa kita. Tapi ingat, dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal, tapi dengan tobat. Tobat syaratnya ikhlas, menyesal, meninggalkan dosa, tidak ingin kembali kepada dosa. Jika berhubungan dengan hak manusia, harus minta kerelaannya. Lima. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya dari seorang pemuda yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, hawa nafsu dan wanita sangat berat sekali untuk para pemuda yang di era ini kita sangat mudah mengakses, khususnya di media-media sosial maupun di dunia maya. Sehingga untuk tidak melakukan maksiat itu bagi pemuda cukuplah berat, apalagi pergaulan zaman sekarang ini. Bagaimana nasihat bagi kami para pemuda yang ingin nikah tapi belum mampu dan belum siap karena masih sekolah atau kuliah? Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Pertanyaan yang sangat baik ya. Bukan hanya pemuda ya, bapak-bapaknya para pemuda juga banyak enggak tahan ya. Kenapa demikian? Karena memang sabda Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'alal rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki ya, selain fitnahnya para wanita ini. Dan seorang kakek-kakek tabi'in dan kibar tabi'in, Sa'id Ibn Musayyib, 80 tahun, 80 tahun buta. Apa yang lu katakan? Yang paling aku takuti fitnahnya wanita. Apalagi para pemuda seperti kita. Ya, kita pemuda nih. Ya, apalagi para pemuda. Jelas. Nah, bagaimana solusinya? Lihat sab'atun yudhilluhumullah bidhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa hidupnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau memang mampu menikah, ya menikah segera. Jangan sampai ya nanti kalau sudah punya rumah. Punya rumah, kalau sudah punya mobil. Punya mobil, kalau sudah ganti Alphard terus. Kalian gak kawin-kawin. Ya, akhirnya gak nikah-nikah. Ya. Nah, dalam hadis disebutkan, ya masyarus syabab, man istato'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa'innahu aghaddu lil basar, wa ahsanul farji, faman lam yastati' fa'alih bisiyam, fa'innahu lahu wija. Rawi Bukhari. Wahai para pemuda, jika kalian mampu menikah, al-ba'ah. Ba'ah itu dua, ulama menjelaskan. Satu, al-kudra' alal jima', hubungan biologis. Yang kedua, al-kudra' alal maskan, kemampuan untuk memberikan tempat meskipun hanya petakan kontrak. Enggak ada masalah. Yang mampu al-ba'ah nikah-nikahlah. Karena itu menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Yang tidak mampu, puasalah. Yang tidak mampu berpuasa. Ya. Nah, sekarang ketika sedang belajar seharusnya ketika belajar itu konsentrasi dengan pelajarannya. Fokus dengan pelajaran insyaallah. Ya. Fokus. Ya kalau memang sudah bubun-bubun ya kawin, tidak mampu saat kawin ya bapaknya wajib mengawinkan. Oleh orang tidak sudah bubun-bubun ya, makanya Muhammad bin Sirin ya, insyaallah ya, Muhammad bin Sirin seorang tabiin mengatakan pada anaknya, aku sudah mengajarkan Al-Quran padamu ya, dan sudah menikahkan kamu, tinggal aku minta hakku kepadamu. Ya, jadi kewajiban orang tua seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau memang benar-benar tidak mampu, tentu solusi sunnah tadi adalah puasa. Ya, puasa Senin Kamis, nggak mampu lagi Daud, puasa Daud, sehari puasa sudah tidak. Ya, karena memang yang namanya gejolak seperti itu ditahan dengan berpuasa ya. Kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menyibukkan, membaca, apalagi sedang belajar membaca, apalagi menuntut ilmu agama, insyaallah sudah dibawa kemana-mana. Membaca kitab para ulama dibawa ke abad kedua, dibawa ke abad ketiga, sudah kemana-mana sudah ya. Kalau kita itu baca buku-buku para ulama, bahkan kesedihan akan hilang. Kesedihan akan hilang ya. Saya sampaikan cerita Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala pernah mengatakan, Mahfud, ya kalau kita sedih, biasa manusia sedih, tapi ketika buka kita para ulama, hilang yang namanya kegundahan, kesedihan itu. Betul begitu. Nah, oleh karena itu, sibukkan dengan yang positif. Jangan ya sekali-kali mendekati yang namanya area-area apa? Yang berbahaya. Ya. Area yang berbahaya. Ya. Jangan mendekati area terlalang. Tarru'ir ahaulal hima, seperti pengembala yang mengembala di area larangan, pasti terjatuh. Ya, pasti terjatuh. Itu. Nah, sekarang ini setan gepeng ini memang luar biasa. Ya. Semakin kuat internetnya, kuotanya semakin kencang. Ya. Sementara ini ada teknologi. Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Artinya kalau kita salah menggunakannya, akibat buruk yang dirasakan, tapi insyaallah sisi lain yang positif masih banyak. Oleh karena itu jangan nang cenderung manusia ke sisi yang buruk. Inna nafsa la'ammaratum bisu, bahwa nafsu itu cenderung untuk orang yang buruk. Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafur rahim. Surat Yusuf ayat 53. Allah berfirman, yaitu apa? Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, kata Zulaikha. Sesungguhnya nafsu itu memang menyuruh untuk berbuat dosa. Ya. Jadi nafsu cenderungnya itu kepada yang buruk. Tapi ada perkecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang disayang, dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang itu harus kita cari nafsu apa yang dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan upaya kita duduk dalam majlis ilmu dalam rangka untuk mencari nafsu yang dirahmati Allah, sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah, dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembali engkau kepada Tuhanmu, Rabbmu, dengan ridho dan diridhoi. Kembali engkau, menjadilah engkau hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, kalau sudah jadi nafsu mutmainnah, tenang, ya insya Allah namanya tenang, semuanya diberikan kelapangan. Ya, tenang itu akan membawa kepada banyak kebaikan. Tapi kalau sudah galau, risau, ya tidak yakin, ragu, was-was, maka setan akan mudah untuk menambah bisikan-bisikannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan nafsu kita, yaitu nafsu al-mutmainnah, yang dibisikkan adalah ketakwaannya, bukan keburukan yang menang, tapi kebaikan yang mendominan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.